الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد Dengan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-29 dari kitab Zakat. Pada bab yang ke-29 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah babnya dengan bab Shadaqatil Kasbi wat Tijarah. Liqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قولي أن الله غني حميد. باب الصدقة dari الكسب والتجارة dari hasil usaha dan perniagaan. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, berinfaklah kalian dari harta yang baik yang kalian usahakan. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari hasil bumi. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Dan janganlah kalian menyengaja ketika berinfak dengan perkara yang buruk. Dalam keadaan kalian pun jika diberi dengan pemberian tersebut tidaklah menerimanya kecuali dengan memicingkan mata. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ayat di surah Al-Baqarah yang isinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk berinfak. Dan juga isinya adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita hendak berinfak. Yaitu ketika kita berinfak hendaknya kita berinfak dari harta yang baik yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan Allah melarang untuk memberikan dengan perkara yang buruk. Wala tayammamul khabith. Wala tayammamul khabith minhu tunfiqun. Janganlah kalian menyengaja memberikan hal-hal yang buruk. Itu barang-barang yang buruk yang kalian keluarkan sebagai infak kalian. Dan juga Allah mengajar kepada kita ketika berinfak dan juga ketika bermuamal secara umum hukumnya masuk. Itu hendaknya kita ketika bermuamalah termasuk berinfak kita mawas diri. Kita memperlakukan saudara kita sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh saudara kita. Karena katakan ketika memerintahkan untuk berinfak dari perkara yang baik dan melarang berinfak dari perkara buruk, kata wallahi ta'ayyamu khabithan yutafiqun walastum bi'akhidi illa antum mudufi. kalian kalau diberi pemberian dengan barang-barang yang buruk, maka kalian tidak mau menerimanya kecuali dengan memicingkan mata. Tidak bahagia dengan pemberian tersebut, bahkan terkadang merasa dihinakan dengan pemberian tersebut. Maka hendaklah kalian pun melakukan hal yang sama, memberikan yang terbaik kepada saudara kita sebagaimana kita ingin diberi dari perkara yang baik ketika diberi oleh saudara kita. Dan ini merupakan sebab keselamatan. Sudah kita ketahui bersama hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhumah, dan hadisnya di Sahih Muslim, ketika Nabi mengkhabarkan barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, faman ahabba an yuhzaha min nar wa yadkhul jannah, dan dimasukkan ke surga, di antaranya di dua perkara yang disebutkan, faliyat ila nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilai, hendaklah dia berbuat kepada manusia seperti yang dia ingin diperbuat oleh manusia. Dan di akhir ayat tersebut Allah mengatakan, wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji. Allah tidak butuh dengan sedekah kita, dan sebaliknya sedekah kita justru dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang lebih baik, dan kebaikan sedekah tersebut kembalinya akan kepada kita sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji. Terlebih lagi ayat setelahnya menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Asy-syaitan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dan memerintahkan kalian, itu menakut-nakuti dengan kefakiran dan memerintahkan dengan perbuatan keji. Selain Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia-Nya. Ini bab yang ke-29. Hendaklah ketika kita berinfak dari yang terbaik yang kita miliki, atau dari hal-hal yang baik yang kita miliki. Anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Dan tidak diperbolehkan kita memberikan sesuatu yang kalau kita diberi kita pun memicingkan mata dengan pemberian tersebut. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi'akhidhi ila tughmidu fi. Kemudian bab berikutnya, bab ala kulli muslimin sadaqah, faman lam yajid faly'amal bil ma'ruf. Bab wajib atas setiap muslim sadaqah. Dan ada yang disebutkan oleh beliau hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, faman lam yajid faly'amal bil ma'ruf, dan barang siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia sedekahkan dari harta, faly'amal bil ma'ruf, maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Karena Nabi mengatakan wa kullu ma'rufin sadaqah, setiap amalan saleh, amal kebajikan merupakan sedekah. Dan hadisnya di Sahih Bukhari, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sebagai Sahih Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan kita baca hadisnya, qala rahimallahu taala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Syu'bah ibn Hajjaj qala haddatsana Sa'id ibn Abi Burda an abihi an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ala kulli muslimin sadaqah faqalu ya nabiyallah fama lam yajid qala ya'mal biyadi فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas setiap muslim untuk bersedekah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memahami yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan sedekah-sedekah al-mal, sedekah harta. Maka mereka bertanya, ya Nabi Allah famalam yajid, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki apa-apa untuk bisa dia sedekahkan? Maka menjawab, ya amal biyadi, barang siapa yang memiliki harta untuk bersedekah, maka dia bekerja dengan tangannya. Kemudian dia memberikan manfaat kepada dirinya dan bersedekah dari hasil kerja tersebut. Kemudian pasal bertanya lagi, fa'in lam yajid, seandainya dia tidak memiliki kemampuan dengan hal tersebut. Qala, maka mengatakan, yu'inu dal hajatul malhuf, maka adalah dia membantu orang yang membutuhkan dan meminta pertolongan. Kemudian dia mengatakan, agar para sahabat mengatakan, fa'in lam yajid, wahai Rasulullah, seandainya dia tidak bisa membantu orang yang butuhkan dan minta pertolongan. Qala falyamal bil ma'ruf wa yumsik an syarr. Maka barang siapa yang tidak bisa bersedekah dengan harta, tidak bisa bekerja untuk mendapatkan harta dan bersedekah dengannya, dan tidak bisa membantu saudaranya, falyamal bil ma'ruf, maka dia beramal amalan kebajikan. Wa yumsik an syarr, dan menahan diri dari kejelekan. Fa innaha lahu sadaqah, karena sungguhnya kebaikan yang dia lakukan dan menahan diri perbuatan dosa yang ia lakukan merupakan sedekah untuknya. Ini hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan kasratu thuluqil khair, jalan kebaikan itu sangat banyak. Liman waffaqahu Allahu azza wa jalla, bagi orang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tertutup untuk kita sebagian jalan, maka masih terbuka jalan-jalan yang lainnya. Ketika seorang dianjurkan dan diperintah bersedekah, dan dia memiliki harta, maka dia bisa bersedekah dengan yang lainnya. Ima dengan membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan, bahkan seandainya dia tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, ketika dia beramal saleh dan menahan diri kejelekan, itu pun sedekah untuknya. Kullu ma'rufin sedekah. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya al-mal, harta li rajulin saleh, untuk orang yang saleh itu merupakan lahan dan merupakan kesempatan baginya untuk beramal saleh. Sampai Nabi berkata kepada Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala an, ni'mal malus saleh li rajulis saleh. Sebaik-baiknya harta yang halal adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Dengan hal tersebut dia bisa beramal saleh. Dan sudah kita lihat di hadis-hadis yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang fuqara, ketika mereka mendapatkan orang-orang kaya bisa bersedekah, sedangkan orang fakir tidak bisa bersedekah, dan Nabi tunjukkan dengan adzkar ba'da shalawat, dikit-dikit salat, dikit-dikit setelah salat. Dan orang-orang agniya ketika mengetahui orang fakir mengamalkan amal dikit setelah salat, mereka melakukan hal yang sama. Kemudian orang fakir mengadu lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, dzalika fadlullah yu'ti may yasha, itu karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ni'mal malu salih li rajulis salih. Dan juga di sini, selain menunjukkan keutamaan orang salih ketika diberikan harta, juga merupakan tasliyah untuk orang-orang yang tidak diberi kelapangan harta. Kabar gembira bahwasanya sekalipun tidak bisa berinfak dengan harta, pintu kebajikan itu tetap terbuka. Pintu sedekah tetap terbuka. Dia bisa bersedekah. Walau dengan menahan diri perbuatan maksiat dan mengamalkan amalan saleh. Dan Nabi katakan, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan tutur kata yang baik merupakan sedekah. Dan tentunya bertutur kata baik kita tidak perlu mengeluarkan harta. sebagaimana kita tidak perlu mengeluarkan tenaga, tidak ada pengorbanan apa-apa dengan bertutur kata yang baik. Dan Nabi katakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah, tutur kata yang baik merupakan sedekah. Kemudian bab berikutnya, bab qadru kam yu'ta min az-zakah wa shadaqah. Wa man utiya syah, bab berapa kadar dari zakat yang diberikan kepada mustahiknya, dan siapa yang berhak untuk diberikan syah, seandainya harta zakatnya berupa syah, berupa kambing. Yang sudah kita bersama, Allah sudah menyebutkan secara langsung tentang masarifu zakat, siapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Allah sebutkan 8 golongan di surah At-Taubah, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabil ghalibin wa fi sabilillahi wabnis sabil. 8 golongan yang Allah sebutkan, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Dan ketika seorang melakukan zakatnya, maka boleh dia bagi-bagikan zakatnya kepada 8 golongan tersebut, sebagaimana boleh dia salurkan kepada salah satu dari 8 golongan tadi. Dan diantaranya adalah syahid yang disebut oleh Imam Bukhari dalam bab ini, atau hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Kita membaca hadisnya, qala rahimahullah ta'ala haddatsana Ahmad bin Yunus wa Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Abu Shihab wa Abdurrabbi ibn Nafi al-Hannaf عن خالد الحدام وخالد بن مهران عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشام فأرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشام فقال هذه قد بلغت محلها. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan dikirimkan kepada Nusaybah al-Ansariyah. Nusaybah nama Ummu Atiyah. Jadi Ummu Atiyah mengkhabarkan tentang kejadian yang terjadi pada beliau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dahulu pada zaman Nabi sallam pernah dikirimkan kepadaku syah, kambing, dari kambing sedekah. Nusaybah al-Ansariyah itu Mu'atiyah, termasuk mustahid dari zakat tersebut. Maka Nusaybah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendapatkan syah tersebut, arsalat ila Aisyah radhiyallahu anha minha. Ketika beliau menyembelihnya, beliau mengirim dari sebagian daging kambing tersebut kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ketika Nabi SAW datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada keluarganya, indakum syai, apakah kalian memiliki sesuatu dari makanan yang bisa aku makan? Maka Aisyah mengatakan, tidak ada, kecuali katanya apa yang dikirim oleh Nusaybah al-Ansariyah dari daging kambing, sedekah yang diberikan kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan, had qad balaqat mahillaha, berikan dari daging kambing tersebut. Daging tersebut telah sampai kepada tempatnya. Maknanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-bait tidak diperbolehkan memakan harta sedekah, baik sedekah wajibah, zakat ataupun yang lainnya. Akan tetapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keluarganya diberi hadiah oleh orang-orang yang mustahik zakat dari harta zakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dari hadiah tersebut. dan beliau sebutkan ilahnya. Bahwa hal tersebut sekalipun aslinya sedekah, tapi qad balaghat mahillah, telah sampai kepada tempatnya, kepada mustahiknya. Dan oleh mustahik diberikan hadiah kepada Nabi SAW. Dan ini seperti yang sudah kita tahu pula di kisah Barirah. Barirah radhiyallahu ta'ala anha, beliau memiliki makanan dari harta sedekah. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW dan keluarganya. Maka Nabi katakan, hiyalah sadaqah walana hadiah. Karena barang ini merupakan sadaqah untuk Barirah. Kemudian oleh Barirah dijadikan hadiah untuk kita. Jadi hukumnya hukum hadiah. Dan Nabi makan dari makanan tersebut. Dan syahidah di sini, Nusayb al-Ansariyah diberi syah. Diberi satu ekor kambing dari zakat. Atau dari sadaqah. Sudah kita ketahui bersama, bahwasanya kalau syah atau kambing wajib dizakati ketika sudah mencapai 40 ekor. Kalau kambing mencapai 40 ekor atau antara 40 sampai 120 ekor, maka wajib dizakati. Kalau sudah berputar selama setahun di bawah kepemilikannya, untuk dizakati satu ekor kambing. Dan kalau sudah mencapai 121 ekor sampai 200, maka dizakati 2 ekor kambing. Ketika mencapai 201 sampai 300, 3 ekor kambing. Dan terus, setiap bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor kambing. Ini boleh disalurkan zakat kepada satu orang mustahik. Sebagaimana kalau jumlahnya banyak, boleh dibagi-bagikan kepada semua mustahik az-zakah. Semuanya boleh dilakukan. Kemudian bab berikutnya, bab zakat al-wariq. Bab zakat al-wariq. Itu perak. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik. An Ahmad bin Yahya al-Majini an Abi. Qala sami'tu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor laisa fiha sadaqah, tidak ada zakat padanya. Mulai wajib zakat ketika mencapai 5 ekor unta. Kalau sudah memiliki 5 ekor unta dan sudah berputar 1 tahun di bawah kepemilikannya, maka wajib dizakati. Dan zakatnya berupa 1 ekor kambing, bukan unta. Dan nanti kalau bertambah menjadi 10 ekor, antara 5 sampai 11, itu 6 sampai 10, sampai 9, itu masih 1 ekor. Ketika mencapai 10 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Dan berlanjut sampai 14, kalau 15 ekor, 3 ekor kambing. Kalau 20 ekor, 4 ekor kambing. Nanti baru mulai dizakati dengan unta ketika sudah mencapai 25 ekor unta. Adapun di bawah 25 zakatnya berupa kambing. Kata Nabi sini tidak ada zakat untuk unta jika jumlahnya di bawah khamsi daud, di bawah 5 ekor. Walaysa fi ma duna khamsi awaq sadaqah, sebagaimana tidak ada zakat pada warid, pada darahim, pada perak yang jumlahnya di bawah 5 awak, jam uqiyah, 5 uqiyah. Dan 1 uqiyah itu nilainya 40 dirham. Jadi kalau 5 uqiyah itu 200 dirham. 200 dirham. Kalau digramkan, diperkirakan sekitar 595 gram perak. Baru ada zakatnya. Kalau seorang memiliki perak sejumlah 595 gram, dan juga dikias oleh para ulama dengan uang, memiliki uang senilai 200 dirham, 595 gram dan sudah berada di tangannya haul 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham. Itu 2,5%. Setiap 200 dirham wajib dizakati darinya 5 dirham. 2,5%. Walaysa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah. Dan yang berada dengan hasil bumi, kata Nabi SAW, tidak ada sedekah, tidak ada zakat dari hasil yang di bawah 5 awsuq, 5 wisq. Dan kalau 1 wisq, sekali lagi jumlahnya 60 sa. Kalau 5 awsuq berarti 300 sa. Dan kalau kita gunakan standar di negeri kita, misalnya 1 sa 2,5 kilo, bagi 2,5 kali 300, 7,5 kintal. Nah itu takrib, perkiraan. Jadi hasil bumi yang di bawah 2,5 apun, di bawah 5 ausuk, sekitar 7,5 kintal, itu tidak ada zakatnya. Qala hadatsana Muhammad Musanna, qala hadatsana Abdul Wahab, qala hadatsana Yahya ibn Sa'id, qala akhbarani Amr, anna sami'a abahu an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Hanya saja bedanya antara zakat hewan ternak dengan zakat hasil bumi. Kalau zakat hewan ternak itu sama dengan zakat emas dan perak, yaitu harus berputar atau berada di bawah kepemilikan selama 1 tahun. Kalau zakat hasil bumi itu hitungannya setiap panen, bukan dengan hitungan haul atau hal alil haul. Ini bab yang 32. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.